الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lanjutkan penjelasan daripada Syekhuna tadi, itu Syekh Furaihan, tentang perkara Rabi' bin Subayyah, dan ini juga adalah tentang perkara check and recheck tentang orang-orang yang memiliki manhaj yang khabith, rusak, dan tidak ada sunnahnya, tuntunan para ulama kepada kita untuk bertanya kepada orang itu, tetapi kita tanya adalah teman dia, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat, dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Sufyan Thawri terhadap Rabi' bin Subayyah. Dan kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qala Ibn Battah al-Ukbari, berkata Imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala, kata beliau, rahmatullahi ala Sufyan Thawri, semoga rahmat Allah Azza wa Jalla dicucurkan kepada Imam Sufyan Thawri, di mana beliau tersebut laqad nataqa bil hikmah fa sadaq. Beliau telah berbicara kata-kata yang hikmah, yang bijaksana dan benar dalam pembicaraannya. Wa qala bi ilmin fa wafaqa al kitab wa sunnah. Dan beliau berbicara dengan ilmu, dan ilmu yang beliau bicarakan dan keluarkan tersebut mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Wama taujihul hikmati wa yudrikul ayan. Ya, wama tujibuhul hikmah, wama tujibuhul hikmatu wa yudrikul ayan. Dan apa-apa yang dilazimkan atau diwajibkan tuntutan daripada hikmah tersebut dan dipahami dan dicapai oleh mata manusia tersebut, dipahami oleh orang. Wa ya'rifu al-basirah, dan ini diketahui perkara beliau tersebut dan perkataan beliau tersebut dan hikmah beliau tersebut dan maksud beliau itu diketahui oleh orang-orang ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, paham di apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Thawri tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Jemaah muliakan Allah azza wa jalla, ayat ini menjelaskan kepada kita, kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan bitanah ini pendamping-pendamping, sahabat, teman, pemimpin, dan sebagainya. Min dunikum, selain daripada kalangan kalian. Sebab apa? La ya'lunakum khabala. Kata Imam As-Sa'di menjelaskan kepada kita, la ya'lunakum khabala, ayat artinya, mereka-mereka tersebut, ay harisuna ghairu muqasirin. Mereka-mereka tersebut artinya, orang-orang selain daripada kalian tersebut, mereka sangat bersemangat dan sangat bersemangat sekali, dan akan tidak pernah lalai para jemaah makmullah. Dari apa? Fi salim darar bikum, di dalam memberikan, ya, menyampaikan, di dalam memberikan dan menancapkan kemudaratan terhadap kalian. Wa qad badatil baghdha, dan betul-betul telah nampak dan jelas kebencian mereka min kalamihim, daripada perkataan-perkataan mereka, wa falatati alsinatihim, dan kesenjangan-kesenjangan dan kerusakan daripada lidah-lidah mereka berbicara, tukhfi suduruhum minal baghdha wal adawa. Tetapi yang demikian itu disembunyikan oleh hati-hati mereka daripada bentuk permusuhan dan bentuk kebencian. Kalian yang menganggap itu rahmatullah, ya, para a'immatus salaf yang membongkar kebobrokan firqah yang sesat dan menyesatkan di berbagai belahan dunia pada hari ini, yang mengakibatkan tercabik-cabiknya barisan salafiyin, antum jangan menganggap mereka-mereka dan para ulama yang membongkar itu tidak dibenci dan tidak dimarahi dan tidak dikutuk oleh para hizbiyin. Allah yang para jemaah rahmatullah, salamuhum, pembicaraan mereka an syekhina walidina, pembicaraan mereka tentang syekh kita dan orang tua kita, syekh rubika syekh baik, bukan sesuatu yang jauh bagi kalian, bukan sesuatu yang asing. Mereka membicarakan syekh rubi adalah merupakan agen Yahudi, itu ada mereka sebarkan, bukan tidak mereka sebarkan. Salafiyin, salafiyalah dakwah yang merupakan corong Yahudi di dunia. Macam hizbiyin, sururiin, kutubiin, para jemaah rahmatullah, bukan tidak tidak berbicara, tidak membenci salafiyah tersebut, sangat mengutuk dia. Jangankan di negeri kita ini, di negeri sarang salaf Saudi, para jemaah rahmatullah, akhirnya dakwah salafiyah tersebut di Madinah itu berbicara. Anak negeri itu yang berbicara, bukan orang lain, di anak negeri itu. Bagaimana? Dan tuh lihat pemikiran Khawarij saja. Sababiladin, dari mana dia? Oh, Saudi. Walaupun asalnya Yaman, tapi kerugian negara sudah Saudi dan dia lari Saudi. Tidak ke Amerika ini. Tenang hidupnya di Amerika. Lebih senang dia hidup di negeri kufar daripada negeri Islam. Kamu lihat. Saja mah. Dan itu lailan wa naharan, malam dan siang disibukkan mereka untuk merorongi dakwah salafiyah di dunia. Kalian ikuti dunia internet, nampak oleh kalian kutukan-kutukan mereka terhadap para masyayikh salafiyin tersebut. Bukan sesuatu yang baru pada jemaah rahmatullah. Nah, karena itu kalian jangan menganggap, oh, sururiin itu adalah teman kita, dia enggak ada bicara tentang kita, kitabnya sama dengan kita, subhanahu rahmatullah. Itu sebab penipuan itu, tadlis, talbis itu, pengaburan permasalahan. Bagaimana? Kalau itu adalah sama dengan kita, bukan kita yang pantas untuk mengatakan demikian. Para masyayikh di dunia yang mengatakan demikian, mereka sama sama dengan kita, bukan kita orang yang mengatakan demikian. Bagaimana? Kalau mereka itu adalah sama dengan kita, bukan kita orang yang pantas untuk mengatakan demikian. Syekh Rubi, Syekh Muhammad, para masyayikh salafiyin yang mengatakan demikian, bahwa mereka adalah sama dengan kita. Tapi sampai hari ini belum ada kaul daripada mereka mengatakan mereka sama dengan kita, tidak ada. Subhanallah, melihat aneh kan sebetulnya kita ini. Berarti kita lebih alim daripada Syekh Rubi dan Syekh Muhammad dan para masyayikh salafiyin yang lainnya. Lebih berilmu kita daripada mereka, sehingga kita bisa mengatakan, oh, mereka sama dengan kita. Dari mana? Allah sebab. Itu saya bilang, kemungkinan jin sururiya juga masuk pada badannya, ini udah. Ya kan? Karena tadi itu, kita mana? Tidak butuh lagi. Tidak perlu gitu. Karena itu dia itu. Akhirnya sama pengkaburan. Bagaimana? Kita lihat. Lalu kita pilih selanjutnya. Ya, qala Abu Daud As-Sakhtiani, berkata Imam Abu Daud As-Sakhtiani mengatakan, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, saya berkata kepada Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma rajulin min ahli bid'ah. Kata beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad, saya melihat ada seorang di antara kita ini, ada seorang laki, dia bersama ahli bid'ah. Saya lihat dia bergandengan dengan ahli bid'ah. Gimana mulai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia adalah laki-laki ahli sunnah. Dia di kalangan ahli sunnah. Orang-orang yang ahli sunnah, saya melihat orang laki di kalangan ahli sunnah. tidak, atruku kalamahu, kata beliau kepada Imam Ahmad, saya tinggalkan pembicaraannya, saya tinggalkan perkataan dia. Qala la, kata Imam Ahmad, nah, tu'alimhu, kamu beritahu kepada dia, anna rajul alladhi ra'aitau ma'ahu sahibu bid'atin, kamu kasih tahu kepada dia, bahwasanya laki-laki yang kamu berjalan dengan dia itu adalah ahlu bid'ah. Kasih tahu kepada dia. Fa in taraka kalamahu fakallimhu, kalau dia meninggalkan pembicaraan itu, bicara orang tersebut, kamu bicara pada dia, fakallimhu, beritahu pada dia. Wa illa, kalau dia tidak meninggalkan orang itu, setelah kamu kasih tahu, kan ditinggalkan juga oleh dia, tetap juga bersama dengan dia. Fa alhifhu bihi, kelompokkan dia dengan orang itu. Ini mau gandengan kita dengan hizbin sururiin. Itu tanggung para jemaah rahmatullah, dakwah bersama sudah ada pendoro bersama. Wallahi para jemaah rahmatullah, enggak ada kita sebenarnya untuk tidak ingin bersatu. Siapa tidak ingin bersatu? Wallahi jemaah rahmatullah, seluruh kita pengen. Siapa yang tidak pengen dakwah ini besar di Indonesia ini? Siapa yang tidak pengen tidak menerima taubat manusia, Allah azza wajalla menerima taubat. Kalau betul mereka itu kembali kepada kebenaran para jemaah rahmatullah, gabung dan seluruhnya, wallahi enggak ada orang yang tidak menolak, itu kan ada. Tapi duduk di depan masyarakat kita, duduk depan ulama. Oh jemaah, duduk depan ulama kita, dudukkan permakanan dari para ulama, dan dijelaskan sebagai hakam para ulama sebagainya, mana salah ngaku kesalahan, yang benar tetap jalan kebenaran, dan syukuri nikmat tersebut, kita gabung, tidak masalah. Tapi manhaj para jemaah makmullah yang berbeda, kita bukan sebagai ulama berperanan untuk mendekatkan mereka kepada kita, sementara kita tidak mampu para jemaah makmullah, dengan masa diri. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Bagaimana? Jangan kita berperanan sebagai pahlawan kesiangan. Ingin digabung kembali, ingin gabung kembali. Seluruhnya pengen para jemaah makmullah. Seluruhnya pengen. Tetapi bukan dengan cara yang kita sekarang, dengan metode kita, manuver ini, manuver itu, perkataan ini, perkataan itu, sehingga kabur sudah sejarah suruhiyah di negeri ini. Sejarah ikhwaniyah di negeri ini, sejarah tablighiyah di negeri ini, sejarah takfiriyah di negeri ini kabur. Sehingga sama seluruhnya. Tidak benar, Pak Rahmat, salah. Itu manhaj batil. Ya? Jangan mengulangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, qala Ibn Mas'ud, al-mar'u bi-khadanihi. Khadani. Kata Ibn Mas'ud, seseorang itu bersama dengan temannya. Seseorang itu dinilai bersama dengan temannya. Dan kemudian qala Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, wa man kana muhsinan lidzambihim, barang siapa seseorang yang berhusnudzan dengan ahlu bidah tersebut, wadda'a annahu lam ya'rif halahum, dia mendakwakan, barang siapa yang berhusnudzan dengan ahlu bidah, berhusnudzan dia dengan para hizbi dan sebagainya, kemudian dia mendakwakan, mengklaim, oh saya tak tahu keadaannya, enggak tahu saya demikian rupanya. Kalau kamu tidak tahu ya Syekh, dikasih tahu diterima. Itu sebenarnya. Wajib rahmatullah. Kalau kamu tidak tahu diberitahu oleh seseorang, kamu terima. Ya? Dengan bukti yang ada dan kenyataan yang ada, dan dengan lapangan yang berbicara, kita beritahu sudah, kita terima. Jangan diolah lagi. Kalau tidak tahu, ditawan tidak tahu, kata beliau. Ya kata Ibn Taimiyah mengatakan bagi Rasulullah Islam, kalau tidak tahu keadaannya, urif lahu. Ya, beritahu tentang keadaan dia itu. Fa'illam yubayinhu, yubayinhum, kalau dia tidak juga meninggalkan mereka itu, masih usunobon juga, usunobon juga, tidak ditinggalkan oleh dia setelah diberitahu kepada dia. Waya baharulah melingkar, dan tidak menampakkan bagi mereka itu pengingkaran tentang pemikiran dan ajar mereka tersebut. Apa kata beliau? Wa illa ulahik bihi. Kalau tidak, ikut sertakan dia sama mereka tersebut. Wa ja'ala ma minhu. Dan jadikan dia bagian daripada mereka. Jadikan dia bagian daripada mereka tersebut. Qala Ibn Aun, berkata Imam Ibn Aun, rahmallahu ta'ala, ma yujalisu ahlal bidah asyaddu alaina min ahli bidah. Kata beliau, barang siapa yang bermajlis dengan ahli bidah, barang siapa yang bermajlis dengan ahli bidah, itu lebih parah posisi kami daripada ahlu bid'ah itu sendiri. Sebab dimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau ahlu bid'ah jelas ini orang yang bermajlis dengan dia, dimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini sulit untuk memperbaikinya. Dia akan membela, dia akan membela. Syekhul Islam itu yang pernah rahmatullah untuk baca kita ajul mafidah nukilan daripada Syekhul Rehan tentang ahlu bidah, kitab-kitab mereka, karya tulis mereka, makalah-makalah mereka, itu sangat dilarang oleh ulama kepada kita untuk mengambil faedah kepada mereka tersebut, dan harus kita tinggalkan. Kalau orang membacanya, menelaahnya, menelitinya, mendengarkannya, paling minim dan paling minim di dalam dirinya pada rahmatullah akan tertanam rasa bukan loyalitas saja, enggak. Paling minim ketika orang berbicara tentang kitabnya, tentang orangnya, tentang karyanya, tentang mazhabnya sebagainya, kita itu pada rahmatullah kurang srek mendengarnya. Enggak suka kita. Ini paling minim ini, tertanam syubhat dalam dirinya. Ya. Orang berbicara tentang dia, kalau ibarat sekarang boleh dirahmatullah nih, doa seruin hizbi Indonesia ini. Ya. Berbicara kita tentang dia, berbicara Ustaz Muhammad misalnya, berbicara Ustaz Usama, berbicara Ustaz Naskari misalnya, berbicara Ustaz Bulan. Kemudian kita kurang enak mendengar. Itu sudah boleh dirahmatullah, cukup itu. Itu akibat itu. Akibat nyerempet-nyerempet tadi. Itu akibat. Oleh karena itu sangat diwanti-wanti, tidak dilarang oleh ulama dan perkara itu. Jelas bukan mudah pada jemaah Allah. Ya. Selaki mabda sebab saya ini muridnya tahu belum? Murid dia nih. Tanya dengan dia. Tahu tentang dia, bukan tidak tahu siapa dia. Bagaimana? Cukup satu aja bagi kita di kalangan ulama para rahmatullah, kalau kalian membaca kitab adab thalabul ilmi, menuntut ilmu, enggak akan dikatakan si fulan itu penuntut ilmu kalau tidak ma'ruf, tidak dikenal di kalangan para ulama dia penuntut ilmu. Gara-gara penuntut ilmu dia. Yang pertama, enggak dikatakan seorang itu alim kalau tidak ada syahadatu persaksian daripada para ulama, masyayikhnya dan gurunya, dia alim. Kalau tidak ada, gara-gara alim itu. Itu aja cukup bagi kita mazhabnya. Mana mazhab? Syuhnya gak ada, gurunya kitab aja. Buku aja gurunya. Gak banyak banyak pandang menjeleneh-jeleneh jadinya. Para jemaah rahmatullah menjeleneh-jeleneh jadinya. Itu akibat itu. Itu cukup bagi kita. Nah kalau orang sudah timbul rasa cinta kepada dia, senang kepada dia. Ada da'i salafiyin bicara tentang dia. Sudah kurang enak. Kita. Ya ini adalah warisan nenek moyang kita. Warisan nenek moyang apa? Nek moyang mana warisan barang kita? Bagaimana permusuhan yang diwariskan oleh orang tua kita? Siapa yang mewariskan barang kita orang tuanya? Bagaimana perlu tahu pilihan apa karena yang rahmatullah yang pemuda itu? Ya? Kemudian kita punya sendiri lihat. Qala Hamad ibn Zaid rahmatullah ta'ala qala li Yunus Ya Hamad inni la arasab ala kulli halatin munkaratin ya wala aisun ya min khairihi. Kata beliau, ya Ahmad, sesungguhnya saya telah melihat seorang pemuda berada di dalam keadaan kemungkaran seluruhnya. Mungkar dia kerjanya dalam kemungkaran, dan saya, kata beliau, tidak pesimis terhadap kebajikan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Sampai kapan? Hatta arahu yashabu sahiba bidah, sampai saya melihat dia bergaul, berteman dan berjalan dengan pelaku-pelaku bid'ah. Di situ baru. Tapi kalau dia dalam keadaan mungkar dan sebagainya, tidak pesimis ya, kata beliau. Jadi kalau sudah nampak berjalan dengan mereka-mereka itu, nah sudah. Ya, fa indaha a'lamu annahu qad ata. Di sisi itulah, ketika itulah saya mengetahui bahwa dia telah binasa. Dibinasakan oleh bid'ah tadi. Dan jemaah ini mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Abu Faraj Asy-Syirazi rahimallahu taala min ashabi Ahmad. Beliau ini adalah sahabat Imam Ahmad. Ya, bin kitabihi fi kitabi Al-Tabi Sirah, dalam kitabnya Tabi Sirah. Qala Ahmad bin Hanbal. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza ra'aita sab awwala man yansha'u ma'a sunnah wal jama'ah farju, wa idza ra'aita ma'a ashabil bid'ah fa'as minhu fa inna sab ala awwali nusyu'ih." Ya, seperti tadi. Senada dengan ayat sebelumnya. Kalau kita melihat seorang anak muda dari awal perjalanan makhluk kehidupannya dibimbing oleh orang-orang ahlu sunnah, berjalan dengan sunniin, salafiin, dididik oleh para ulama sunnah, para asatidz salafiin, insyaallah ta'ala harapkanlah kebajikan kepada dia, doakan dia, doakan kesabaran kepada dia, para rahmatullah, sabar ala al-haq. Tetapi kalau dia, kamu lihat awal perjalanan hidupnya dan masa mudanya berjalan dengan ahlu bidah, pesimislah dengan keadaannya. Karena nilai seorang pemuda yang demikian awal dari perjalanan hidupnya belajar tersebut. Oleh karena itu kita tahu dalam majelis ilmu seperti yang sudah jelas kemarin, dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu, memilih guru di dalam belajar juga dan jam terangkan oleh beliau para jemaah rahmatullah, ikhtiar syuyukh, memilih seorang alim, ikhtiar alim untuk belajar kita kepadanya, itu dalam banget bagian dari mana salaf. Tidak asal datang ke majelis saja kita, tidak asal dengar saja, tidak asal masuk sini aja tidak. Bagaimana? Dipilih siapa guru kita tersebut. Nah itu juga bagaimana? Manusia sholat mengajarkan kepada kita demikian. Aimatul sholat membimbing kita dari dulu sampai sekarang. Bagaimana? Karena keselamatan dari situ. Kalau kita dapat guru para jemaah rahmatullah asal-asalan saja atau dengan dalih. Kadang-kadang orang-orang hizbin mengatakan, tuh lihat tuh si Fulan gurunya 1000. Imam Bukhari gurunya 1000 para jemaah rahmatullah. Imam Bukhari yang sabar kan itu ya Pak? Ya? Imam Bukhari 1000, ada ulama yang ribuan lagi gurunya. Ada seorang alim beragama rahmatullah yang membaca Imam Al-Mandah, pengarang kitab Tauhid. Bagaimana? Imam Al-Mandah. Ya, itu gurunya bukan 1000 aja, ribuan gurunya. Anda lihat aja, safarnya dalam menuntut ilmu, bukan 2 tahun. Sama 45 tahun. Berangkat dia menuntut ilmu itu umur 20, pulang umur 65, baru nikah dia. Hah? Berapa gurunya ini? Keliling dia di jenazah Arab itu. 45 tahun menuntut ilmu, 45. Ini kita baru belajar ke negeri ini 2 tahun, 1 setengah tahun, 3 tahun. Untuk ngambil kredibilitas, barangnya rahmatullah, akui saya. Pulang jadi jargon dia. Bagaimana? Tendang seluruh orang tua oleh dia. Dia aku sejarah ada asal dia di negeri ini oleh dia. Allah Taala memang enggak benar itu. Ya. Masalah sururiyah hizbiyah pada rahmatullah kita di Madinah. Enggak usah antum jauh jadi saksi itu Ustaz Ali Basuki tanya dengan dia. Tu Ustaz Salam masih hidup tanya dengan dia. Mubarak bin Muallim itu yang gabung dengan Yazid tanya dengan dia tahu dia itu. Asalim Gonim tahu dia itu. Sa'adani tahu itu. Johari itu. Apa perjuangan kita di Madinah kita membongkar sururiyah itu? Ma'ruf oleh Tuhan Allah. Nah, ini mau dihilangkan. Tidak ada di Indonesia, sudah habis. Sebab pemikiran itu tidak akan bisa habis. Sebab orang mungkin mati. Kita itu suka mati juga. Tapi pemikiran tidak habis. Khawarij orang itu sudah mati. Tapi pemikiran khawarij tidak habis oleh Tuhan Allah. Mu'tazilah juga sudah mati pendirinya. Tapi pemikiran tidak mati. Syiah juga demikian. Seluruh firqa yang sesat menyesatkan. Nah, ini ya. Pemikiran tidak bisa dimatikan sebab. Itu tidak bisa mati. Mana bisa dimatikan? Persennya bisa dimatikan, bisa dibunuh. Tapi pemikirannya enggak. Dan yang dijelaskan oleh para ulama, doa salafiyin kepada kita, sebenarnya ada pemikiran itu. Siapapun yang kena pemikiran, sebenarnya tidak dibabat, akan dijelaskan dalam sunnah. Jangan dikaburkan perkara itu. Oh, enggak ada lagi surat tutup buku gitu. Buka lembaran baru, nempuh hidup baru gitu. Hidup baru ala apa? Hidup baru kayak siapa? Kayak dia gitu. Jadi rahmatullah, enggak benar itu. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Qala Abdullah ibn Sawhab, ya, ibn Sawhab al-Khuratani rahmallahu ta'ala, kata beliau, min ni'matillahi 'ala sa' wal 'ajam idza tanaffaka ayuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alayha. Kata beliau, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begini. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang pemuda, baik dia orang Arab atau ajami, pemuda ajami, syab al ajami, pemuda orang awam, orang ajam, orang Ajam, orang luar Arab. Di antara nikmat Allah yang mulia kepada dia adalah ya, syab, pemuda, wal ajami, dan orang yang bukan Arab, Ajam, apabila idza tanassaka, apabila dia tanassaka, beribadat, nusuk, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, Rabbil alamin, nusuk, tanassaka beribadat, beribadat dia, kemudian di dalam peribadatan tersebut, kedua-duanya ini, mencocoki, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, kepada orang sunnah. Artinya dia pemuda dan orang Arabkah dia atau orang Ajamkah dia di dalam beribadat, ibadatnya itu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dituntun, dibimbing di atas orang-orang sunnah. Bagaimana? Kemudian digiring dia kepada sunnah tersebut. Ini nikmat. Nikmat kubur ya, rahmatullah. Nikmat yang paling besar itu. Tak ada nikmat lebih besar daripada itu. Kita diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala nikmat ittiba' kepada sunnah. Beramal dekat sunnah, membela sunnah. Menegakkan sunnah. Bukan menegakkan sunnah. Membela. Menegakkannya dan menyebarkannya. Wallahi rahmatullah. Tidak ada nikmat lebih besar daripada dunia. Lebih baik daripada dunia seisinya itu. Ya. Kemudian kata beliau di sini juga. Tanassaka ta'ambada. Kata Syekhul Amangatam Furaihan. Kata tanassaka ta'ambada. Qala ayyuh. Inna min sa'adatil hadath wal a'jami ayuwafiqahuma Allah li'alimin dari sunnah. Kata beliau kepada kita, Imam Ayyub mengatakan, di antara bentuk kebahagiaan, kesejahteraan, sa'adah, kebahagiaan seorang pemuda, hadath adalah sogir, sogir sin, masih kecil umurnya. Bentuk kebahagiaan yang dimiliki oleh dia, keselamatan dimiliki oleh dia, dan a'jami, dan orang ajam, ya, apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia bahwa dia berada dan berjalan di atas sunnah, dibimbing oleh Allah azza wa jal kepada seorang alim dari kalangan ahlu sunnah, dituntun oleh Allah azza wa jal, diberi taufik olehnya untuk supaya pemuda ini, anak kecil ini dituntun di atas sunnah dengan seorang alim dari kalangan ahlu ulama ahlu sunnah jemaah. Jemaah, ya, syukur kita ya. Ya. Alhamdulillah para jemaah rahmatullah. Ketika di Madinah dulu berangkat para jemaah rahmatullah ke Selangor City. Belum tahu juga kita tentang ini Hizbiya begini, belum tahu. Walaupun secara global kita sudah mengenal ikhwan muslimin begini sebagainya. Tapi secara rinci, secara pembahasan para ulama, secara ilmu yang diajarkan, tak kita dapati kecuali di Madinah Muhammad min hadi al-madakhil. Kecuali majlis-majlis Rabi di rumahnya. Kecuali majlis-majlis masyayikh-masyayikh yang sejalan dengan mereka. Kalau enggak tahu kita. Bagaimana? Oleh karena itu, antum lihat. Saya guru saya B. Jufri, rahmatullah ta'ala, yang sudah mutawafah tersebut. Magister di sana universiti itu. Kuliah itu, kuliah dakwah. Kidah. Ya. Dari sisi makna juga. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada para muridnya. Kita kalau pulang, kita kasih dia buku. Kitab Syarobi, kitab tentang manhaj dan sebagainya. Terjadi peristiwa ketika Syekh Robi membongkar Abdurrahman Dokhalik. Kita kasih kepada beliau buatan Syarobi. Nah, datang Hakim Abdad ke pondoknya, para jemaah maklumat, kata dia, jangan dibaca ini kitab fitnah ini. Ini kitab perbedaan di antara dua orang teman. Itu butuhnya Hakim melihat. Dianggap oleh dia kitab bantahan Syekh Robi kepada Abdurrahman Dokhalik itu, ini kitab hanya terjadi pertikaian di antara dua qarin, kata dia. Dua akran. Rahmatullah, aneh para jemaah rahmatullah. Enggak tahu dia itu membongkar pemikiran Abdurrahman Dokhalik tentang turutnya. Ditahdid dilarang oleh dia. Buya tersebut rahmatullah itu membaca. Itu menunjukkan kepada kita, bodohnya itu enggak manhaj dia. Dia enggak tahu manhaj. Apa itu manhaj? Kalau tahu dia, ada dia pada belajar. Gimana yang mulai Allah SWT itu akibatnya. Tapi kita alhamdulillah dituntun oleh ulama. Sebab salam ini mereka pada masa tuntut. Sampai generasi terakhir, Ustaz Omar. Itu terakhir sudah itu. Setelah itu, mandek. Dikuasai oleh orang-orang. Yusadiin dan Hizbiin sekarang. Tapi sudah itu terakhir. Alhamdulillah. Atau Mama Rijal. Atau Hasan Rasid. Pada mana? Nah, cuman mulai kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mengharap pada antum sekalian dalam perkara-perkara seperti ini, jangan kita asbun, jangan asal bunyi. Jangan asal ya mudah nerima ringkih saja. Ini manhaj para jemaah rahmatullah sangat tinggi harga dalam kehidupan kita. Perlu kita amalkan dan perlu kita bela dan perlu kita nampakkan kepada orang. Tidak usah minder kita dengan salafi kita, perlu ini minder kita. Tidak usah minder kita dengan dakwah kita yang jalannya begini sebagainya. Oh, dakwah mereka sudah melalang buana kemana-mana, punya ini, punya itu. Tidak perlu minder kita pada jemaah rahmatullah. Karena habis kita sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Para ulama kita juga demikian. Antum baca kitab Muskil al-Azhar. Ya, ditahqiq oleh Syekh Arnaud. Ya, syarah Muskil al-Azhar. Dijelaskan matahari kepada kita. Gimana mula kenal Allah Azza wa Jalla di mukadimah tersebut? Ala marriz zaman. Sesuai dengan perjalanan zaman dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini. Wassalafiyun fuqara. Salafiyun itu fakir, fakir pada jemaah Allah. Tetapi dalam ilmu insyaAllah ta'ala tidak. Dalam ilmu tidak ada yang fakir. Salafiyun adalah akwiya. Tapi masalah harta dunia pada jemaah Allah, itu sudah merupakan cobaan hidup Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Bukan tidak ada ulama kita yang kaya, ada. Tetapi dia tidak tenggelam dengan kekayaannya. Bahkan jadi mujahid besar dia. Siapa tidak kenal Abdullah bin Mubarak? Setahun bergaji, tahun depan pergi haji. Tahun berkembang bergaji, tahun berkembang pergi haji dia. Dan pergi haji bukan sendirian, sekampung di bawah dia. Dia tidak naik. Tapi tidak tenggelam dia dengan kerusakan-kerusakan umat pada masa itu. Pernah kita tidak hari ini. Ya, dunia pada jemaah rahmatullah menenggelam dengan kita. Diimpit oleh dunia. Sehingga bicara kebenaran itu miring-miring mulut kita ke orang staf. Bagaimana? Staf, bagaimana hukumnya staf ada? Staf dengan para jemaah Allah. Staf, staf namanya itu. Kalau tanya orang benar, itu tidak benar. Ini haknya batin. Ini salah, ini benar. Apa susah kita buat demikian? Ini tanya orang ini, staf, bagaimana hukumnya? Lihat dulu ini siapa nanya ini. Oh, ini. Itu staf jadi. Bagaimana? Tidak boleh gitu berjalan rahmat Allah. Kecuali itu perkara-perkara yang sensitif yang memang tidak butuh di situ, kita panggil sendiri nanti dia, kita terang pada dia. Tapi kalau perkara yang wabah jelas, apa yang kita sembunyi itu jawabnya? Apa akibat? Apa untung bagi kita menyembunyikan kebenaran itu? Bagaimana? Ya, ini yang perlu kita ketahui dalam perkara ini. Allah alamiswa, berjalan rahmat Allah. InsyaAllah kita buka kitab tafsir Al-Fatihah.